Hadirin yang dirahmati Allah, dan kini tibalah kita pada acara inti, yakni siraman sejuk embun mutiara hikmah dalam maulidul hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kyai Haji Ahmad Muwafiq. Kepada beliau yang terhormat, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi tentang kiamat, berhalim para ulama, para habaib, para kiai yang kaulah tahun ini kau hormati, bahasa nipun bapak bupati ingkang kaulah hormati, soho bapak kapolres yang kaulah hormati, sedoyo tamu undangan hadirin wal hadirat ingkang sedoyo. Alhamdulillah kita ini lagi kroso nek duwe bangsa Indonesia niku ternyata yo ora gampang, baru kerasa maune niku dikira enteng. Ternyata sing ngedekno basa niku pun kira-kira kok pun rada apal. Mila sing ngedekno basa niku len damel slogan niku ya ora main-main. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa niku. Terus kali pendiri bangsa dijikoke kalimat kuno. Nopo kalimat kuno lho. Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat niki lah mboten kalimat anyar. Niki kalimat saat bangsa niki menjadi bangsa yang menguasai hampir 2/3 dunia. Kok iso metu ukara Bhinneka Tunggal Ika zaman Majapahit. Sing nulis semboyan niku naminipun Mpu Tantulang. Kitabipun naminipun Suta Soma. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berarti bangsane dhewe iki biyen cek pun beda. Beda. Pun beda gitu. Rupane ora padha. Aman delone wong wiyan niku rupane iso. Wong Flores irengi ora nemen. Ning rada drowo. Wong Sulawesi niku putih. Rada kuru. Wong Kalimantan niku putih lemu. Wong Bali ora putih, ora ireng, kotak-kotak, kuat keker. Nah begitu Jawa lu urah ireng, urah putih, dirungnya pesek. Nah, tekan Sunda putih. Bokongnya gede-gede. Lagi. Nah tekan Jakarta wis campur boh nih. Mlebu Sumatera putih-putih. Sumatera rada ngalor campur rupa Arab, rupa India, rupa Cina dan siji. Jadi menungsone mon beda-beda. Bahasane beda-beda. Teng Surabaya ya apa? Tekan Jogja piye? Ngulon tekan Cilacap ke priwe. Priwe. Tekan Sunda kunaon kumaha. Tekan Jakarta bagaimana. Loh, tekan Sumatera wis gimana. Mak mana. Bahasanya pun beda-beda. Wanganane yo beda-beda. Wetan dhewe niku sagu. Mula suwe nek mangan wong ngetok wit dhisik. Dipacul, diparut terus diperes entek-enteke dadekke sagu sego. Tekan Sulawesi pun sego. Madura jago. Trenggalek timun. Kudus sego. Cilacap sega. Jakarta sego ya nih. Ono, ono sing telo. Ono sing ganyong. Ono sing gadung. Sing serem niku gadung. Wong sak donya ora ono sing iso ngolah gadung. Kejaba wong Jawa. Sebab gadung niku panganan ekstrim wong kuler ora doyan. Nggih, gendruwo men mendem niku mangan gadung. Bah mana pelir boyo niku ngrowot 56 taun. Panganane uwi. Ngertos uwi nggih. Ya. Uwi niku diobong dibakar kali Mbak Mana. Ben isak wonten di dahar. Lah wis-wis uwine niku ilang. ternyata di delok suwe-suwe tangan diwudut nyolong wiri. Ternyata tangan gendruwo. Karo Mbah Manap bisa lini gadung. Bareng dibakarno gadung gendruwo ora ngerti pitane wi karo gadung. Digondol kan karo gendruwo, akhire jam 12 bengi pondok lir boyo ambruk gara-gara gendruwone mentem. Obat tapi. Karo Mbah Manap diombeni lengo jarak terus waras. Nah, terus pen terus nyantri teng lir boyo. Karo Mbah Manap dine itu gas nyenggot. Nyenggot niku nimba sing nganggo pring dawa niku nyenggot. Mula teng lir boyo niku mbengi cok. Kriyak-kriyut niku swara senggote gendruwo. Nah, saking gendruwo niku pensiun soalnya lir boyo wis duwe sanyu. Manggon ning wit anu sawo ngarepe anu masjid lawas ya anu gadung ana ganyong ana mbili nggih ngertos iki mbili ya mbili ana umbut balasanane niku ana Jawa niku mula modele siji-siji wis oke panganane. Nah ini yang ada istimewa melihat ini orang Indonesia ini yang paling berwarna-warni ini demit. Demit Indonesia ini yang kula hitung itu paling kathah. Tiang Cina ini demitnya namanya setunggal. Namanya vampir. Yang nyok-nyok terus ngarepin lalu batuknya ditempelin jimat terus mandek. Eropa niku sak ngerti kula niku Dracula. Notok niku Casper. Niku notok Casper. Niku kula pengin teng Australia tak takoni hantu Australia niku anu. Napa Black Boy. Nggih Black Boy niku ternyata mboten hantu. Tapi wit kaya palem ngoten niku ning godhonge niku diwut-diwut kawatah teng gurun pasir ngoten terus wite niku kembange niku nyowot kaya tombak niku. Ha niku tiyang mriku ngarani Black Boy. Nek bengi dikira demit padahal niku mboten dadi teng. Di Australia mulo rapate krungu cerita demit niku. Teng New Zealand niku sing wingi ditembaki niku niku mboten enten cerita demit niku. Padahal alas New Zealand itu medeni wong. Kaya teng film The Lord of the Ring itu sing wite kaya setan itu. Itu alas New Zealand. Niku. Teng Arab niku mek jin setan ngono to. Tapi nek ning Indonesia niku demit niku cek kathahe. Wewe. Wewe gombel. Gundul pringis. Jerakong gendruwo oh bekaka ah sampean takoki oke niku ngono tuyul opo oh, karena ning ensiklopedi demit itu paling kathah teng mriki. Jadi Indonesia ini pancen paling macam-macam bambu paling banyak di dunia niku jenisnya niku bambu Jawa. Lha sakniki welut naon maceme paling akeh teng mriki enten welut, enten sidat, enten paus. Terus wong Jawa niku wong Indonesia niki Jawa tetapi detil. Dadi pitik cilik kutuk. Gedhe titik buntuti. Terus lancuran. Diri babon jago pemenen nek wis mati tambah kathah jenenge ayam goreng ayam geprek dan itu tidak ada nek wong London mung chicken ngono tok nggih nek digoreng ya fried chicken. Pemenelan panganan paling akeh ya mriki. Wong Eropa niku duren ra duwe. Mula begitu weruh duren lho muta-muta wong Eropa. ini diarani apa? Jackfruit utawa king's fruit. Wis pokoke rajane buah wong ora ana sing iso ngalahno. Niku. Senjata niku paling aneh niku ya ning Jawa. Ono senjata kok lungki-lungki ngene-ngene ora Jawa ora ono. Jenenge keris. Keris niku bentuk senjata sing paling aneh sak donya. Mula nate wonten cerita perlombaan senjata niku sak donya. Sasarane laler. Yang Jepang ini bentuk samurai laler diculno ini langsung tuwarik saut ini tunggel wah itu pesertanya penontonnya tepuk tangan kabe nanti yang londo itu gedil begitu laler mabur tembak dor ini pecah dasi wah kabe tepuk tangan Cina kungfu pedang lentur laler sapur celuk gitu laris sayap ditugel hebat kape ah kena wong aborigin diprinteng bokongnya pecah laler nah, terakhir wong Jawa nggak keris wong buyu kape ngalat senjata opo men lungki-lungki akhirnya laler mabur disaut kali wong Jawa langsung laler bek wong tepuk tangan kape ini lu rampung tepuk tangan lari mabur maneh berlutut itu udah uang yang ini cari ini mau hebat ini wis kadung tepuk tangan kan Jawa ini mek gue yuk iya Jawa ini aku ini rasa neng kekerasan nek mati ini keman ini rapi jadi mantel lari ini semaput soalnya tak sunat lu sampe saat ini gini lu mau sadonya nih ya kubur ini keris ini mau taruh di gua apa mau di gua perang ya ura isa wong main melek lungki-lungki ngotong ini kudok jadi gua nek macem-macem kita inilah yang paling beraneka ragam menungso nih beda-beda wagomo nih beda-beda sing diagomo ya beda-beda ada sing sregep nih masjid ada sing setahun pisan riyoyo ono sing wis ngaji ning yo Bandar Dadu ono lengkap ning ngene iki. Golek apa sing ra ono ning kene. Jaman pengen apa ning Indonesia sing ora enek. Lengkap. Mulai urusane Tuhan sampai urusane setan ono ning kene. Indonesia iki paling lengkap. Malaikat Jibril medun yo ning Jawa. Marani Li Aiden. Akhire tangkep polisi. Akhirnya polisi Indonesia kundi yang sandunya bisa nyekel malaikat Jibril gini ya ono awan pokoknya Indonesia ini ono ceritanya lurah nontek ngerti-ngerti esok-esok tungkul ponari ini ponari agak dilit hilang pokoknya Indonesia ini jenis aneh-aneh ono nih ono ngerti-ngerti godong regane 1 miliar jenisnya antorium begitu dotuku wis ra payu. Lha ora wong nang Indonesia iki lho cepet pokoke Indonesia niku ono kawon. Lah urung rampung urung tukul akeh. Regane larang akeh. Wis dotuku arep didol entek mangsane. Lah kuwi kata do akeh glundung. Cukup ora wong Indonesia. Ono awane lah. Wong lain ini orang Indonesia ya orang ini lah. Kayak gitu ketok e wis kiyen. Wis ono wonten lho ku nenten kaya ngoten niku. Mila akhire mbah-mbahi dhewe niku wis to. Beda-beda karepmu ning ayo rukun mula wonten Bhinneka Tunggal Ika. Dadi niku jadi kalimat ini orang mungkin nek orang ono kok terus muni Bhinneka Tunggal Ika lah sebab Bhinneka Tunggal Ika itu beda-beda ning ayo dadi siji ulang Indonesia itu paling seneng nyawiji paling seneng mangan itu dewe-dewe ya iso ning mangan datang ngenteni kumpul lah orang Jawa orang ono Wong ingkung nang panganan ngene pitik lha dadi dadekke siji suwir-suwir bareng bak. Bareng mangan perpiring iso tumpuk kene iki jenenge tumpeng iki ra ono Indonesia ora ono. Rabi iki ngarepe mau rabi maplung ngono ya eneng asline mek ngono tok. Wong Indonesia ngumpul ketong. Tonggo dikumpul ke mono ngedusi kumpul midodareni ngumpul engko sing lucu niku nek ngeterke mulihke niku ngeterke mantu mulihke meneh engko yo ngeterke meneh niku ora ono enteke niku ora ono Indonesia ora ono nggih nek mantu niku ngeterke mulihke wah saiki apa to kok mulih dhewe iso manten ini rasa diterke moro-moro mulai jatuh diterke wong sak kampung ngenten ini disusul meneh bayun di daerah yang Jawa loh sholawatan ini jenis iso ngopo tak kumpul bareng-bareng ini ngopo lho kan buktinya ya ada nih sholawatan ini jenis kan ada nama Ahmad nama Ahmad ya eneng tapi ini ya dikumpul kayak gini ini orang Indonesia orang eneng ngumpul ono bayi lahir ngumpul jeneng-jenengi anak wali matu tasminya bayi sing ning jero weteng wis nglumpukke wong jenenge wali matul hamil arep lumuk haji nglumpukke tangga mulai haji nglumpukke tangga nek nggawa kurma wah nek lara wong Indonesia kowe ono wong mati nglumpukke wong meneh khol hari jadi kabupaten nglumpukke wong meneh hari jadi kuburan ngumpul ke wong Mbah Sunan Kudus sing bendina sing ngumpul nang kono pira tur ya beda-beda ana sing sallallah Allah Muhammad ana sing tolong Allah Muhammad ana sing astaghfirullah ana sing teko ilah hadratin nabiyil mustofa ana teko bawa speaker rombongan saking Kudus ditengko teng Kudus pengen urang wong Indonesia iku ora eneng to ya. Bayi lahir akeh kok ngumpul. Apa-apa kok digawe ngumpul iki lho. Ini artinya nenek moyang kita niki wis ngerti nek bangsa ini potensinya memang berbeda. Beda mulu apa wis ngumpul. Mulu ngasih gumun. Mati ngumpul ngasih pitung dino nek ra wong kene ora eneng. Mula ana modelane wong mati ra perlu ngumpul gulundunge satuk plung ngono kok enteng kae. Dalah ngumpul barang bid'ah ngono ya enteng. Tapi ora ngandel wong kene tepe ngumpul. Engko 40 dina ngumpul maneh. Ya ana sing gaple, ana sing remi ngono. Nek ngumpul 100 dina ngumpul meneh. 1000 dina ngumpul meneh. Ini kita delok wong kene tok. Ngumpul. Lah kula teng saulane wis ping telu niki lho. Ngumpul ning kene kok ya isih ana wonge lho. Digumun lho. Muslimat wis teng mriki. Bengine niku kabupaten teng mriki. Sakniki ana cedhek kok ya ana wonge ngumpul. Ning yo ngono iki mangan ora mangan ku. Kumpul nek wis ngumpul kok ya dinei mangan. Oh ya tiga imangan ini ngumpul sholawatan ngumpul jamaah ngumpul dongawe ngumpul sampai sing bodoh langsung amin amin amin amin ngedewis kepeklen amin artinya memang disadari betul sing ning asale ora ana ning kene dadi ana kiroah ngumpul bariyoyo ngumpul nah lepat pulau lagi lepat pulau lagi lepat pulau itu dia yang jaluk ngapunten apa salahmu ini pokoknya jaluk ngapunten itu nanti orang yang tak kok ngapunten kalau jaluk gerameh itu yang lain nah ini ngumpul nah pikir ini Indonesia ini memang disadari nenek moyang kita orang sembahyang yang ngenteni ini orang Indonesia orang wis ngerti sembahyang zuhur itu setengah rolas ngenteni sampai setengah luru ini lah Indonesia ulama robana ya robana Rung teko-teko, tombok ati. Wis kebegelen ngenteni nggih. Ane tambah rata kok ngamuk diuluki anjang anjang kumpul sembahyang rukun ngumpul lho apa wae kok ngumpul nek ra ngene iki lene. Makane wong nek ra ngerti prinsip berbeda-beda tetapi tetap satu iki mesti komplain ngopo ta wong-wong iki ngene ta kadang wis mati wis dikumpuli sing ra wong kene ora ana iki. Wis karuan mati lho sik digawakno kopi ning kuburane. Isih digawakno lampu, isih digawakno kendi, isih digawakno payung. Mula ana sing protes, "Mojo ngono kuwi, musyrik." Nek kiai, "Lha wis ora apa-apa. Wong Jawa biasa ning ngumpul nek wong tuane nek arep mati ya diurusi sampai rampung, begitu ngerti-ngerti mati ngono ya gelo." Lha begitu gelo ya cek ora edan ya digawakno oleh ngekeki payung oleh kaya apa engko seminggu nek wis wayahe jelek lak leren-leren dhewe wong ora wong ngene lah. Nah prinsip-prinsip kumpul seperti ini iki hati-hati. Ada beberapa orang sing mulai ora seneng kumpul. Terus ora seneng kumpul lu nganggo dalil coba. Apa yo ra medeni wong. Ngumpul ana wong mati, waleh, dungane wong mati ora tutuk. Akhire ora ngumpul. Mulai ana protol siji, loro, telu, wis ngandel ora ngumpul. Zikir dhewe-dhewe, rasa dadak bareng-bareng, mulai ora kumpul pasti pas zikir. Akhire wis mulai ana sing ngandel. Ana wong mati rasa diparani. Oh ngandel kawinan ini ora perlu adat kok ngopo dadak nganggo midak kendi ngopo he sing wis musih kabeh saiki kawin wis nang KUA kobil tu nikah beres lho ana sing ngono tur ana sing ngandel akhire nek kawinan praktis plencing ngono ya eneng ngerti-ngerti manak lho iki kapan nek ra pikir ngene iki ya jadi kula bahkan pengajian koyo ngeten iki wis ana sing ngarani wis ora oleh. Nabi lahir ngumpul ora oleh. Nabi Isra Mi'raj meringeti ngumpul ora oleh. Wis mulai lho ora oleh, lho ora oleh, lho ora oleh. Lah iki saiki iki karek ngecek. Oke, endi sing ngumpul karo sing ora. Lah iki lho. Ini kenapa kok digawe karo mbah-mbah dhewe biyen? Ya berarti bangsa iki cekit biyen wis beda. Betul, dan sebuah kenekatan yang luar biasa ketika berbeda-beda pengen bersatu itu nekate ora umum. Bung Karno kok mengatakan atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta itu nekat nih. Tak pikir nekat soalnya Arab itu satu bangsa mawon pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Lho kok kene nekat puluhan bangsa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan pilihan nekat nih. Pilihan paling berat kita ini. Ini pilihan yang tidak main mah. Main. Mulakno politik tit ngono ngantek mbledos ora iso di ora iso ditahan mesti pok-pok. Untung nenek moyang kita niku pinter gawe ikatan sosial, pinter membuat kerukunan-kerukunan sing dasare digawe kali para ulama, para wali. Dene iki. Lah mulo hati-hati nek wis ana wong kok wis mulai ra seneng kumpul. Alasane rada hati-hati, sampean mesti rada curiga. Hingga suwe-suwe wong model kaya ngene iki, uripe mesti langsung dhewe. Lah kok nek wis dhewe-dhewe terus keluargane ngijen sing wedok matane ditutup. Tutupi ngono ku biasane. Engko terus nek wis ngono terus langsung mulai keras, iki ra oleh, iki ra oleh, iki ra oleh, iki ra oleh apa-apa ra oleh. Sampai akhirnya mengko ya kita ndak ngerti. Bangsa niki terus aku lho dolan nang nyimpen dhuwit ning bank ora oleh. Apa-apa ora oleh. Rokok ora oleh. Wis apa wae ra oleh iku suwe-suwe. Nek wis ngene iki ya kita enggak tahu lagi niki wisan. Iku mesti urusane polisi sama pemerintah, pemerintah kula mek ngeling notok. Nek wis ana wong model ngono iku wis mesti kudu diawasi. Karena mesti merawasi nek wis ngono iku. Anggen, hale terus berbahaya ngoten iki. Berbahaya, terus berbahaya apa buat apa? Buat kehidupan bersama sama. Lu ngene lho enak tutang-tung ngono ngerti-ngerti ora oleh. Ku musyrik ngono lho kaya cek. Cek sereme niku nek alo-alo nu musyrik. Kafir ngono. Kafir, wong kafir, mulo nesu begitu kafir diilangi ngono, nesu deh. Nek nyebut warga negaramu aja kafir ngomel soalnya bar ngono yo ora iso ngafirno wong mulo sak niki kata yang ngomel gara-gara kalimat kafir aja tinggu nyeluk warga negara sing beda soalnya dodolane lagi niku sak niki. Milih gubernur beda titik kafir, milih presiden ra cocok ndek kafir ngono kan ngoten iki gak wis musim sak niki. Lah niku mulo sing sadar waras kaya ngene iki menjaganya tidak mudah. Ora enteng dina iki. Hidup bersama dalam satu simbol ini soangel. Merah putih sebagai sebuah simbol bersama mulai dianggap merah putih iki musyrik, tawari gendera liya. Padahal gendera ki biyen iki yo akeh ning mriki niku, gendera bal-balan yo akeh. Ning ra ono sik iku gendera bal-balan harus mengganti merah putih ngrene. Lambang iki biyen yo akeh tenan, lambang pencak ngene yo ora kepengin ganti Pancasila. Mula yo ora apa-apa. Nah, jadi beda-beda, pencak ya beda-beda. Ono pagar Nusa, lambangnya ya beda. Ono SH, lambangnya ya beda. Tapi ora tau arep digogenti lambang negara. Negara, alasan ini kan wis mulai. Terus apa yang salah, ora ono benere wong. Coba sampean delok, dadi polisi disalahno. Dadi tentara disalahno. Dadi bupati salah. Dadi gubernur salah. Sampai kelas presiden ini disalahno, lha sing nyalahno iki ketua RT lho ora, lho coba. Kuwi ora iki guys. Iki wis sampean delok lho, lha iku apa kuwi jenenge hoak iku yo kuwi. Mulo kakean hoak sampai uwek-uwek. Pundi jane sing ora disalahno? Yang kita miliki iki salah kabeh. Lho. Duwe pitik salah. Angger gede titik pitik bangkok. Duwe jambu salah, angger gede titik jambu bang. Nah, kok dikunci iki, kok ketengene kunci Inggris. Sing urung disalini kalek gula Jawa. Karo pitik Jawa. Karo wedhus Jawa sing kundil-kundil niku. Duwe rambut ireng salah, diabang-abang. Akhirnya jadi LKMD Rondo Komendasi. Salah, salah. Sampai kula nu sampai tau wedih kula juga dak iku. Wis ya mbuh maneh nek wis ngoten iki. Lah niki lho. Mila upaya oleh yang dilakukan oleh Bapak Kapolres dan Pak Bupati untuk bikin suasana tenang niki penting. Soale sakniki niki wong dodolan kompor niku lagi laris-laris ini. Pemenek ke kompornya gampang meleduk, wah cowok pet. Enggak sari gini gini. Lah nek wis ngonten niku sing panen sapa? Sing panen ya sing pinter gawe alat. Teng timur tengah perang kaya ngoten niku karena saling lolokan sing panen sapa? Bakul bedil. Sing panen niku bakul bedil. Nek wis bedil-bedilan, wong Suriah gawe bedil ra iso. Wong Filistin nggih bedhil ora iso. Wong Yaman nggih bedhil ora iso. Gawe tank ya ora iso. Tetep tuku. Padha karo saiki sampean lolokan ring anti sing 0102. Sing Wahabi sing apa? Alok-alokan niku. Buwibut niku sing panen sapa? Sing duwe Facebook. Jenenge Mark Zuckerberg. Lho panen. Wis panen saiki niku sing panen sing di Facebook iku dibiayai Google akhire. Akhirnya wong Indonesia nek kepengin panen gawe sing aneh-aneh, engko terus digelar YouTube kabeh delok bayar ndak. Enggih, tambah rajin SMS sing panen sapa? Simpati. Karo XL. Adewe iki sajane si didur bakul asline ngono. Lolokan 0102 ribut sepanduk di mana-mana. Sing panen bakul cet. Karo tukang print. Enggih sing pawane nang bendi nang ngeprint. Wah, sepanduk. Lha ini kadang awak dhewe iki ora sadar. Ora duwe lapak gawe dhewe. Sing panen WA, alok-alok ngene. Oh, sing panen ya tetep mak jukur bek. Ngira. Awak dhewe alok-alokan montor iki. Sing panen ya pabrik mon. Montor. Lah dhewe iki lho iso produksi apa-apa. Lah kek produksi apa? Teologi iso. Notok iki garang asem. Produksi garang asem. Karo jenang kudus. Enggih. Lho niki iki nek aku kudu dipahami sing kaya ngene iki. Ini yang harus dipahami. Kita niki sedang diwadu rene. Tak kira niki sing tukang ngene iki ora urus sing sesuk presidene sapa. Wong ngene iki zaman biyen dilono. Kurang ulama apa presidene Gus Dur. Ngono iki didono bare wong-wong iku. Lho coba pengin presiden sing iso sembahyang, Gus Dur iku sak kitab kuninge iso. Ngono iki didono kok. Oh, bumi ke presiden wedok haram akhirnya jadi presiden Pak SBY ya dirono ini Pak Jokowi ini sampai ya Allah kulonimu sampai kumun sing anak PKI sing turunan PKI ini PKI ya bisa kuliah di UGM zaman semono oh jadi gubernur ya orang masalah jadi wali kota lalu PKI iya apa ini kok ya orang mikir apa kurang klam ini kuru kurang wongnya kuru klam ini kurang tak pikir ini sesok sopa meneh yang dati presiden mesti ya dilakna meneh wongnya sik podo wongnya yurum salin yang tukang ngalok-alok ini mandeknya kapan aku nipis dek-dek dati presiden itu ini aku jadi aku langsung mandeknya lah aku nipis bongsonya remuk lagi dek itu biasa dan ini lah ada Pak SBY ya dilokno jadi Pak Jokowi ya dilokno ada kiai ya terus melu apa meredam pemerintah kiai plat merah gini ya udah geblek ya ini kiai plat merah ya dia lewat dalane negara orang tak tutup das gue dan ini mulai ketika negara sudah menjadi apa ruang demokrasi yang dibayangkan lho saiki tiba-tiba terus uang mulai anti negara lho ini sampai ngelone hati-hati mulai diujung melu ini pasti ono pemain-pemain ini gue nemis bongsone acur lah baru uang ini ngetok tuku ngono terus nek iso deh sing tadi pemimpin lah itu lagi mandek sampai ngelone uang itu sih podo. Wis ta, sampean delok sing ngedurke Gus Dur ya wong iku, sing ngedurke Pak Harto ya wong iku. Sing ngunggahke Bumika terus ngedurke ya wong iku. Sing alok-alok WSB ya wong iku meneh. Lah iki sing alok-alok Pak Jokowi ya wong iku meneh. Lah kira-kira wong iku nek rumati ngono kira-kira kok ya negara iki sik ruwet ya ngene iki. Ora usah takok wong iku sapa, pokoke wong iku. Wong iku ngono wae kok wong iku sapa. Enggih dong. Cetok. Wong aku ora pati iso cetok ning ngono tenan. Niru, masyaallah. Karena isune niku wis ora mutu. Lu masuk waspada Indonesia akan hancur karena ada apa 500.000. Apa ini 5.000. Syiah. Isi ayo ndidel. Siah, wong siah iku mikir negara nirane mumete kaya ngono. Kok iso tekan kene ya ya ane lho ngopo? Wong siah mikir negarane iku wis judheg, bangkrut bar perang kali Irak. Duwe ahli nuklir dibom, dibedil karo Yahudi tekan ngono lho wis mumet ngono dhewe kok mikir hati-hati sana akan kesini menghancurkan Indonesia. Sampai Haddad Alwi difitnah Syiah gara-gara nyanyi Ummi. Ummi, Ummi ku Syiah. Lah neng Indonesia luwe serem ngono ya eneng indung-indung. Aduh aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok dadak aku Siti Aisyah ngopo? Orang aku turu kiyem opo? Tumpah Syiah waspada, Syiah waspada. Saya ini menaik kriminalisasi ulama. Iya orang sampai gumun kriminalisasi ini nendil. Malaysia itu pidato ya ada tag-nya ditanya. Ini tag-nya apa? Khotbah itu harus menggunakan tag negara. Ini apa? Kulo ini ngaji teng istana ora ditakoki tag mundi ora ono sing takok. Di forum yang paling tinggi di istana negara kula niku ajeng ngaji ora ditakoki pundi kiai tag-nya ora ono sing takoki. Silakan kok kriminalisasi piye padahal kula sing tampang kriminal ora ditakoni kok. Jadi ini mestinya kita itu bisa nalar lho. Kriminalisasi di kene ngaji kula niku sak esuk ning simpang 5. Baluhur kula teng Purwodadi. Saniki teng mriki. Sesuk teng Tasik, bengi Purwakarta. Sesuk-esuke Tegal, bengine niku pun sesuk Tegal. Bur ngoten niku bablas Tenggarong. Prasaku sak Indonesia rata. Ora ono ki kriminalisasi ulama. Dene sing dicekel pancen kriminal. Jadi isu-isu ini kurang lebih saya gumun kasihan. Nih gue yono ngandel ini gendeng mangan apa tuh? Jadi mulu kadang ini baru sampai gue baru bisa jadi isi ngelaku ini menungso apa demit. Nih demit mesti nganggo gendam ini ya biar lah. Ampun, kriminalisasi terus dong ngandel kriminalisasi ulama. Sih dikriminalisasi loh ya sopo. Waduh sampai gumul ini mesti dikriminalisasi kalau kok pengen roh mulu Pak Presiden mengatakan kalau ada ulama dikriminalisasi bilang sama saya tak culo nih langsung waduh Presiden kriminalisasi kalau sampai gumul ini kriminalisasi kriminal kriminalisasi kok yo ngantel ini sampai kalau heran. Iki iki asli iki ada orang gendeng mangan apu gitu ini kriminalisasi ya Allah jadi kalau lu kadang iki bangsa iki cek lari sing aku huwai kalau presiden ini jadi tidak ada adan Pak Jokowi kita di presiden mis 5 tahun isi ono adan isi ono adan bahkan adan ini tuanya tambah banter-banter saya gini. Jaman ini kok adan, sound system ini banter ini kok ini sik ditambahin jedung-jedung mana kadang sik tambahin gendela ini jadi tolong paham ini ada yang mengisli wong ini nah, terus mau esok ini harus ngomong mana ini ada acara wih ini pengunjungnya jutaan. Asing ana acara urung wong urung teko wis dipoto. Ora ana pengunjunge lah, ora ana urung teko urung wayahe jam 6 kok foto. Dulu subhanallah, subhanallah. Iyo po ini lah. Ini yang namanya huwa. Huwa. Sampeyan ngerti kenapa terjadi perang di Suriah, Filistin zaman semono? Iku ana bocah cilik jenenge Nayira. Nayira niku ngerti-ngerti bombing awake suwek-suwek, kaya dibom ngoten iki. Ternyata napa begitu Timur Tengah wis porak-poranda lagi konangan niku foto teng studio yang dilakukan di Amerika anak dubes di Palestina lagi konangan. Coba kaum muslimin dibantai di Rohingya, ini kuburannya padahal itu yang ditumpuk ini korban gempa bumi coba. Ini kan uang wis, ini apa yang menyebabkan mereka senekat itu? Coba ada undang-undang rano ini jari ini menyiapkan kondom dulu. Ini saja ini uang ini belenger gedeng makan aku gedeng. Maka kita seperti ini penting. Apa? Karena bangsa ini memang berbeda. Beda kecil. Dan bangsa ini bukan bangsa yang kecil. Dari dulu apa sih yang tidak kita miliki? Eropa duwe cerita kene, duwe cerita padha duwene. Eropa duwe cerita Cinderella, kene duwe cerita bawang putih, bawang merah. Apa bedane ibu tiri yang kejam? Kono duwe cerita Romeo Juliet, kene duwe cerita andane lumut. Kono duwe cerita Bantung Bondo apa? Samson and Delilah, kene duwe cerita Bantung Bondo. Koso, kono duwe cerita kura-kura ninja. Kini yang duit cerita kancil nyolong di timur apa kita kok tiba-tiba hari ini terus bangsa ini dianggap bangsa jelek maka harus ada perbaikan ya kabeh kita biar ya pengen perbaikan tapi aja blenger ini jangan blenger apa blenger ini ya aja gendeng makan apu lah calonnya gitu. Sesat dan waras. Oh, ini negara dalam keadaan kacau. Nilai tukar rupiah enggak bisa dipertahankan oleh pemerintah. Lah mempertahankan piye ke zaman Gus Dur? Iku nilai tukar wis blenger. Bangkitnya susah. Kenapa kita tidak mengendalikan pasar uang? Sebab Inggris memberikan Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Akhirnya nopo? Bursa efeknya buka 1 jam lebih awal. Akhirnya nek bursa sing apik-apik entek ning kono sing elek-elek payu ning Indo. Nek saiki persis kaya ibu-ibu lungo ning pasar kawan oleh opo? Oleh kangkung padha ular. Ngene iki lha kok dipahami to. Lah terus kerjaan besarnya apa? Ya merubah kembali jam nek wani. Kalau tidak ya berarti kerjasama dengan pemilik barang. Nek pemilik barang ning donya iki sing duwe ya Israel karo Cina, maka Gus Dur menjajaki kerja ke sana. Gus Dur mulai di Indonesia wis ana kelompok anti Yahudi, anti Cina. Rasito hancurkan Yahudi, tapi nek lunga haji tetep nganggo pesawate wong Yahudi. Coba. Nene kan wis ale babi pi kon gawe ya rum dadi wong jenenge petruko sing teko ora tuku sing tuku ora teko. Teko. Hancurkan Yahudi. Hancurkan piye wong kowe mendino duwe pabrik umroh ngono. Ha nek Yahudi nentek lha jamaah umrohmu nglangi kan ngono. Kuwi iki lho kadang. Bank haram. Kulo tau ana wong pidato bank haram. Jadi jangan pinjam ke bank. Itu riba. Mudun kiai ini tak parah nih. Aku nyilih sampean bae nek ra oleh. Ayo orang. Ulah wis lan-lanan bae ana ki ayo. Bang haram ustaz pawiti. Begitu medun aku nyilih duitmu. Le bang haram iki piye? Iki duitku tak balik ning nang bang, aku tak nyilih sampean piye? Tanpa bunga ketok e cocok kowe arep karo. Kuwi kan luwe enak. Nek omong ya tanggung jawab. Omong tok. Nek jawab tok aku ya iso nanggung piye ya ngawuran. Lu ini kan kadang ngomong haram bang ngono rokok haram dan rokok haram itu ngomong nyambut gawe yang jarum itu ya tulu ngono aja orang nyambut gawe yang pabrik rokok gawe ke pabrik apa itu yang halal pabrik tukang cukur apa itu ini loh orang ngomong enak yang rati pikir ini apa boleh saat itu ngomong diri nganggur dasar agama pikiran kula niku nek ngaos di luar Jawa nggih di luar Jawa niku wonten niku daerah nek kula teko niku tiyang-tiyang niku do Islam. Niku lha kula teko ngene kadang sampe ngislam ku 200 ngoten niku. Lha niku ngislamne niku gampang. Ngulangi cemok. Niku 5 tahun lho katam. Nek cemok niku sing siji nyiduk sing siji kuwil-kuwil niku lho angele ana omong. Ngoten niku silite sing dicepno ning bak mandi coba. Jadi mboten gampang muni thaharah niku mboten gampang. Mila awak dhewe iso dadi kaya ngene ngerti adus ngerti wudu. Lha iki pekerjaan ratusan tahun coba. Hadi nek kula teko langsung do Islam niku tapi bare Islam niku pemerintahe judeg. Pemda kabupaten Gus, ampun di Islam ke mana? Nopo biaya untuk pembinaannya habis. Itu pikiranmu macam apa ya? Lu gawe ke klambi, artinya dia harus pakai baju keluar dari hutan. Nek neng hutan mangane celeng, di luar hutan mangane pitik. Siap ke pitik sopo? Pikiran. Nek ra oleh mangan babi, siap ke wedhus wedhus eso? Sopo? Ora gampang. Ngoten niku. Mangan cewek terus mangan ijik niku wae angel kok. Sego diawuk terus mari ngono niki napa bar ngono niku. Kuwae dicawuk. Terus bar ngono mbuak umur ngene. Lho kita jadi koyo ngeten niki niki pekerjaan. Lah ratusan tahun. Kok semuanya nyalahno wong tuwek pripun? Mentang-mentang iso tuku sepeda motor nyalano sepeda ontel. Biyen awake dhewe nek ora ono sepeda ontel, mbane dhewe ora duwe sepeda motor lho ngoten niku ya niku. Kula niku wis ngalami. Ketemu pedalaman Dayak ngoten niku. Ngislamke wong niku gampil, angger ketok luwe sekti niku mesti Islam. Angger kula wis biasa meh ngoten niku. Angger diduduhno awak dhewe sekti niku wis mesti ngandel. Cuman sing repot ku nek ketekan sing luwih sekti meneh, iku yo ngalek. Duh, para wali niku nyiapke ora meng duduhke ampuhe tok, disiapke. Itu pekerjaan le meng Islam wis Allah ilmu gampang. Lah, Islam ge mung 1000 ngono setino rampung. Angger awak dhewe ketok luwih sekti ngono wis. Tapi bar ngono aja mangan haram. Keluarkan dari hutan aja mangan haram sing genti celeng nang wedhus iki sapa sing genti saka napa noko sagu nang sego iki sapa sing gentosi pitik karo anu sapa lho iki sing nyukono klambi sapa wong urip wis Islam iki kudu nutup aurat kudu salat sing nyukoke mukena sapa lho iki ayo kudu dipikir. Lah mila kita dadi kaya ngeten niki. Niki pekerjaan ratusan tahun. Uang kok terus ngerti amit sewu ngono. Iki yo main-main lho ya. Lho ngene iki perlu dijogo sampean ndak ngalami betapa sulitnya pasca nek wong dadi apik ku angele ora umum. Nah, angel sampean pedalaman coba. Kula niku wis blenger ngoten niku. Ini melengir, begitu makanannya habis, ya balik mana? Mula kadang ini, ya wis syahadat, wis mlebu masjid, setahun pisan, wis gelem Islam, ini ya isi mangan babi, ini kepiye. Terus siapa yang akan menyiapkan titik ibu wedhuse? Anggaran entek ora. Ya balik meneh kok ngoten niku. Kok ana adus apa sing nyiapke, nek wis baradus iku berarti lemahe kudu resik. Sing nyiapke sapa plestere sapa omahe apa. Dadi kebaikan iku bersifat ora umum. Presiden dilokno ngene Kapolri dilokno, TNI dilokno. Terus wong iku ae. Sampai-sampai delok lho ning YouTube lho, sing ora masuk akal niku. Kiroah. Kiroah niku lho iso ana sing jempole diwalike ana. Sampeyan delok niku. Like and dislike niku lho kiroah iki eleke apa ngono-ngono sing komentari elek niku yo kulo sampe kumun Muammar kiroah sampe delok ning YouTube ana komentari elek ning iki sing ngene iki asli ning ngono apa terus tak delok niku wonge niku randeme sama wong iki komentari ning kene ngene oh dadi iki ana dhapurane wong sing tugas sing ngono keto ae. Ning ning wong rabi ya dilokno. Wis maune karo Luna Maya. Nggih to. Weh, ganti Syahrini. Lho kudune lah alhamdulillah bocah iki ra rabi wong anika husun. Nanti lu ngono iki malah krek sing iki Bekasi iki sing iki Bekasi iki ha sing lanang ya mumet dase lho tetekku iki asline ngono ilahe sapa kan mumet ya bumi ra mumet sebenarnya lha itu saat iki pekerjaan ngoten niku kita ana duit sampe ra judeg sampean lho wong nikah husun nanti begitu wong nek nglakoni nikah iki sun sunah ibadah ngene iki krek-krek ngene krek-krek ngene krek-krek ngene lha nek ra kuat tembe ra semaput iki kok iso mati ngadeg iki wong ngene lha nggih kaya kula ngene terus napa deloki YouTube lho mbah ya pengen wong tak keprok ngono mawon lha yo ono ngene iki selawatan sampe lebokno YouTube lho lak langsung lagi seminggu lak usah sing jempolin bali salah apa ini yang terjadi coba sampean tapi nek bolone halan kok ngatek njungkir iki ya ngene ngene pokoke sampe wong kafir kufar kafir pidato ning masjid anger bolone ya ngene pokoke ngene kabeh ngatek kabeh niku mulo sampean ora usah ndelok media meng mumet ngene lho sampean. Wah, boy salah. Presiden ngekei bantuan salah. Bupati ngenai bantuan salah. Orang ngenai bantuan luwe salah nih. Jumpo, tepak umpo yang udah itu di kerok jempoli. Diwali semedun ini. Dan memang Facebook menyiapkan. Jadi menyiapkan komentar baik, menyiapkan komentar buruk. Jadi nek coba ora disiapke komentar baik, komentar buruk, mek gambar tok wong ora iso komentar. Ngono mungkin yo ora ono masalah. Ya dhewe iki ora masalah mung disiapke. Nah, ya kayak gini ini dunia iki milenial. Ngono lho. Negeri tanpa batas. Negeri tanpa batas. Saya ingin dunia itu serahono batas sebelas pun. Sampai nih saudelo Afrika sekarang juga karek ngetik ton tengung Afrika metu. Padahal biar pengen delok gajah pengen tadi flora dan fauna. Wis ngono kadang siarannya diganggu Pak Harmoko, lompen capir. Kadang diganggu Pak Murdiono. Jadi, padahal ternyata wakdal kula panggil Pak Murdiono sak mantune dados sekretaris Pak Harto niku lancar niku. Pak Murdiono niku lek ngendikan ya lancar ta takoni Pak Mur jenengan kok priye kok napa ya kersane sing nglakoki pegel Gus ngenteni. Soale kula dadi menteri niku ya pegel. Ku sing siji kuwatir kaya Pak Harmo kok sampe le nulis niku wis angel nulis tak ngendikane Pak Harmo kono kan angel. Ora ditulis iku ora sida nek dheke. Ning atas petunjuk Bapak Presiden. Lah sing disalahno sapa wong dheke ora tau muni atas petunjuk, selalu atas petunjuk Bapak Presiden. Mulo presiden apa menteri sing ra iso salah iki Pak Harmo kono. Selalu atas petunjuk Bapak Presiden iku ora tau lali ngoten. Selalu niku. Lho sak niki wis ora ono berita. Kula niki gak ada masalah sing lucu niku. Dados onten paniti ana apa media niku wawancara kula melalui telepon. Lho ngoten niku lho kok saged. Beritane niku metu sak dereke kula diwawancara niku wis metu. Iki. Tapi tak delok jame niku ternyata metune niku sak durunge kula di telepon. Ning ngene niku bolak-balik arep klarifikasi yo kudu piye kula niku. Mari sak niki mulo masyaallah. Lha wong urung di telepon kok tak delok jame lho. Jame iki siji. Jadi beritanya metu mak bengi kula dikandani saiki. Ibu nih lho lampuh ya iki. Berarti aku setengah wali. Perusak durunge winarah iki. Lho ngene iki sate iki. Dadi kula ya Allah bejo. Milenial iki jadi istimewa tenan. Lha nggih. Ono toko. Ngono iku ya. Saiki ra ono mek ra panggonane nendi. Wong tukune online. Akhirnya toko-toko konvensional ya siap-siap kukut. Lembiyen itu sing paling gagal lah Pak Pos. Karena Pak Pos itu adalah merupakan penghubung cinta kita. Angger kangen kan mesti nulis surat nih wong biyen. Dik, aku rindu padamu. Malam hari ini cuacanya sangat mendung. Hujan rintik-rintik. Di bawah hujan ini aku merindukanmu. Walaupun tanpa sinar rembulan, aku yakin kita di bawah kegelapan yang sama. Mana dia? Terus dikirim, Pak Pos yang boleh ganjarannya akeh. Angger no Pak Pos lewat mak teratap mesti oleh ini. Terus saya ini gue loh, surah no Pak Pos spray. Terus dia no Pak Pos, mulu rawon lagu Pak Pos. Aku ini lalu Pak Pos surah no. Orang nak kok 5 menit lagi, sudah eneng. Saya sudah eneng untuk ni. Langsung foto jepret ni, nama dikirim mah, metu. Cepete orang umum. Biar ni ibu-ibu nyuci ni, karo super busa, kosong ni, terus karo nyanyi. Bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Saya rano lalu cemplung ke mesin cuci plung tinggal SMS ambil anan. Rano ibu-ibu terus kampus ringete bojone terus ora enek. Mula wong saiki gampang dibujuki wong lanang wis ora kampus ringete. Gampang ora ringete iki piye. Nemu rambut ya ora. Mula biyen tesih teng aku rambut. Rambut siapa ini? Saya seorang loh, ini kan zaman, apakah kita kebayang zaman sing koyok ngeten iki? Orang kebayang 20 tahun yang lalu sandiwara sahur sepuh seneng orang ya Allah percuh ting perang awas kakang saat ini seorang loh. Bahkan delok TV ini gue sema males biar TV ini gue nangis ke uang ini gue berseri saya ini nangis sesok nangis menewong tersanjung sampai piro nih gue tapi gini ngerti lap ilang radio ngerti lap ilang TV ngerti lap ilang saya ini mewalik menek TV nyorok idul ini dunia percepatannya kayak ngeten iki. Sehingga apa? Orang bisa dengan mudah sekali kena hoa. Orang nyekel handphone, ya masalah wong zaman handphone orang nyekel handphone. Sing panen ya tetep bakul handphone, sing tambah sugih ya Samsung, Lenovo, iPhone sugih. Sing tambah sugih ya bakul pulsa. Awak dhewe tambah ruwet ndase. Dulu, wiki makanya dino ini dek uang ke orang pinter, guys dah dibadok karo uang sing ora ketok, ngono ngerti I love you ketemu neng Facebook, begitu rumah tanggane bubar orang sudah dirapi, belenger ngoten niku, pemenang teng Korea niku, saat ini teng Korea niku rumah tangga kacau kabe, gara-gara rapi bojone wayu ternyata anaknya elek. Mesti dikira selingkuh. Nggih. Padahal ternyata mrene sing wedok iki operasi pasti. Ayu tapi wong dasare blendu. Begitu metu anak ayo. Wah, iki kaget lu anakku ngene jerene. Oh, korban wae. Lu jadi semua lini mengalami di semua lini. Jadi iki dunia ini memang situasi ini kayak gitu dan ada orang-orang yang berselancar di atas persoalan-persoalan kekinian ini ono wong sing manjane nyambut gawe ning dhuwur kaya ngene iki to lho teko medhun tuwut meneh pindah nggon kure iku dirusuh pindah maneh wong ono sing nyangoni lha itu. Maka Indonesia harus punya ketahanan dalam situasi seperti ini. Balik nopo maneh ya balik sregep ngumpul kaya tinggalane Bambu Yudede di balik maneh pengajian lagi nggih ono mangan bareng maneh tumpengan bareng maneh wudukan bareng maneh ini berarti dipersiapkan oleh nenek moyang kita karena kita punya bangsa yang berbeda beda lho. Jadi pilihan Bhinneka Tunggal Ika niku dibarengi ngangge napa kebersamaan sosial, kebersamaan hidup sing aja dipisah-pisah. Sampeyan delok anger wong sing ribut niku nggih. Mulutan mesti mo, kumpul selawatan mo. Khol mo. Delok selawatan bareng-bareng yo, kadang gelem kadang ora. Ana wong mati wis mo ngumpul. Ana wong kawin wis mau ngumpul. Istighosah donga bareng-bareng wis mau. Pokoke mulai wong-wong iki dadi satu sendiri. Lah engko terus apa-apa salah dari lho. Nah, ini untuk menjaga kebersamaan ini. Lho ngono iku biyen terus bersatu dalam satu negara. Lah nek wis dadi satu negara, ngature piye? Indonesia mensepakati perundang-undangan sebagai satu bentuk untuk mengatur hidup bersama. Undang-undang niku sing nenggen hukum diarani tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Niku dadi apa? Kewajiban ataupun kenyataan seorang imam itu iso didelok nang rakyat itu tergantung kemaslahatannya. Tapi kemaslahatan go rakyat dalam negara, mboten saged nek mboten ngangge undang-undang. Pak Bupati terus ngetokno duit itu ora iso nek ora nganggo undang-undang. Begitu orang nganggo undang-undang ngetokno duit ora ono catetane, ya iso nganggo klambi oren. Kenapa mengeluarkan tanpa peraturan? Nah, peraturan undang-undang ora iso digawe, Pak. Mboten saged ditampel. Nek tidak melalui parlemen, gedung DPR, gedung MPR, tidak bisa dibuat. Kudu metu kok ngono kabeh. Jadi yang dikeluarkan oleh Pak Bupati itu melalui proses undang-undang. Lah undang-undang itu hanya bisa dibuat dari parlemen. Parlemen ora iso dileboni anger uang sampean nek mlebu ya dolan. Sing iso mlebu rono sinten? Wakil rakyat. Lah wakil rakyat niku mboten iso mlebu nek mboten melalui pemilu. Pemilu mboten iso dilakoni nek ora ono partai politik. Milo partai politik niku kewajiban sebab ono wajibe kemaslahatane umat lewat undang-undang. Mulai sampe nek kepengin ada undang-undang yang bagus untuk rakyat, ojo lali pemilu. Nah, pemilu niku isine partai politik. Mulai nek sampean kepengin entuk merasakan bagaimana negara ini kemanfaatan, yo melu pemilu. Dene kowe kok ora melu pemilu, yo aja alok-alok hasil pemilu. Lah wong-wong iki biyen iki ora melok presiden sing saiki, begitu jarene dibohongi. Lah wong kowe biyen ora melu kok saiki nagih. Iki urusane opo? Kok ora melu rabi kok njaluk dijanjeni iki nak ya wis lucu to iki. Sing menagih pemerintah bohong itu lah biyen ora nyoblos pemerintah sing saiki. Lah nyoblos sing iku. Lha ya wong ora gelem dijanjeni karo kene kok milih apa kok menyatakan sini bohong. Wong kuwi ora tau dijak kok ngarani goro iki lah ya aneh kok iki. Lha sing kaya ngene iki lah. Maka kita ini kemudian bikin partai politik negara, maka kelengkapan negara jenenge parpol itu halal. Lah undang-undang mengatur kerakyatan ini mesti diatur oleh apa? oleh keamanan. Mula ono sing dadi polisi, ada yang mengatur bagaimana daerah ini tidak diganggu, ono pertahanan, mula ono tentara. Sistemnya tidak boleh liar, mula ono hukum lengkap, ini kelengkapan negara. Nek negarane halal, kelengkapan negarane halal, maka dadi polisi yo halal, dadi TNI halal, dadi bupati halal. Tapi sing ora melu negara, lah yo iki karek didelok. Sesuk aja arep-arep pak janjine negara dene kok negara kemudian mempersilahkan kalian tetap hidup dalam situasi yang seperti itu ada, maka yo iku wis rasakno enak yo trimon, ra enak yo trimon, ora melu nyambut. Nah, video iki lak niku ta. Lha niku mulo kiai sampai turun tangan, bupati sampai turun tangan, polres sampai turun tangan, siapa? Jaga kebenaran negara sebagai bentuk untuk mengatur kehidupan bersama. Negara ini miskin. Lah ya kan biyen ora kabeh. Ning zaman lonto miskin kabeh, saiki miskine iso kurang. Oh, oke. Negara tidak bisa menjamin keamanan. Zaman lonto luwe ora aman, ning saiki urung aman kabeh. Negara tidak bisa menjamin harkat hidup masyarakat ini. Dari zaman londo ya tambah rata-rata jamin harkat hidupnya. Nah saya ini mulai temoto zaman kulo ini ya. Kamu terus orang mawon kulo itu biar belajar ilmu nempiling wong semaput ini, penggawaian ini bu. Sinau ngoten ini pesicuk klek ngoten ini saat ini orang kanggo wong jawi lu wong sewidak juta saat ini gitu. Ayo sapa sing ilmu gelap ngampari sing kanggo kula pengen roh para pendekar ilmune wis expired kabeh lebihane mesti iki ngene nyonya wong nyungsep kan gagah saiki bar nyungsep ya semapa wong dibayar 20 juta wong karep divisum ae mbok ditabrakno tembok mbok napa 20 juta lho niku engko nek ora gelem bayar ndekem ngene lha coba emang itu zaman biyen. Ayo betul iso mula saat ini banser ini pokok kepuk-kepukan itu rapat yang wajah ngini tak mula ini masih kuasa ini ku hukum namanya ngidoni orang juga ini orang-orang hukum ini ku soalnya orang-orang didoni itu radio sapi orang-orang terus kita nek tekan kantor polisi mesti dure wis ora ono. Soale cumi wae niku. Lah sampean nonyo pek iku ono bekase. Sing ngidoni ra ono bekas. Bekase mulo sampean nek kepengin golek dhuwit nah wong ngidoni lecu ngono. Engko lak mbales sampean ditonyo. Sing idu ra ono bekase, sing tonyo ono bekas. Bekase lho niku dadi kene mulo tetep roro dadi niku. Nduk. Kula ana ilmu nempiling wong semaput ngene Nabi Musa pek mati ora nganggo saiki kan. Ora nganggo iki wis tak juta saiki wong iki. Apa menane sing ditempiling terus nuntut enggak bisa kalau 60. 100 mbok. Oh, apa sampean. Lho. Riki zaman iki kaya ngene. Ini karena ada negara. Lho terus negara ini tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Eh, ini gula neng dongeng lah. Saat ini agar terbukti, mesti waktu itu dulu rata ini sor, ada bablas. Istilah, rata itu dulu rata ini sor. Agar konangan buktinya ada. Cuman mau dulu ini biasanya pinter monodok. Lo ini, ini orang masih ketangkep ya uang dulu. Lha nek iki dadi njogono kuwi itu isu dongeng. Paling sing isih enak niku nek urusan karo polisi wis to. Iku paling enak saiki nek urusan karo polisi. Sampeyan isih iso nyang-nyangan. Tangkep ning tikungan ngono, Pak. Duwene mek 20.000, Pak. Ngono wis iso. Iku sing enak. Orang usah dadak kepengin terus ini tegakkan peraturan. Sampeyan wis nyontoh wong Eropa, semaput sampeyan. Wong Eropa niku ora ono polisi. Mboten enten polantas niku pun prei nek teng Eropa. Nek ono ngawal wong, polantas niku sakniki napa? CCTV. teng Australia niku CCTV niku mboten neneng polisi, ora ngerti CCTV ini neng ndi. Pokoke ngerti-ngerti nek sampean kok ora nganggo seat belt kit ngarep tekan mburi, sampean lungguh mburi dhewe ora nganggo seat belt. Nggih. Niku didenda. Duit mriki niku sekitar 4 juta. Niku sopire didenda ping loro soalnya ora gelem ngelingno penumpange. Lah iku lek nyeru neng ndi ora lho. Numpak motor kok ngiwonengen ya ora ono sing nangkep sampean. Tapi ngelanggar garis lurus. Sesuk ana surat kudu dibayar. Ora mau bayar SIM-e dicabut, dicabut SIM-e kok isa numpak. Ya dikurung. Luwi ora enak tenan. Mulo sampeyan aja mbayang, "Eh, iku enak ning ngene iso nyang-nyangan di dedang banget." Oh, enak lenggeng kula. Kula niku wis blenger ini teke rupane iku. Kula nek nyopir teng mriku iku sing penting ini udah SIM kan pot oleh SIM Indonesia kan bisa. Tapi kan kini kadang rasa sabar tak selip oleh surat. Nah sing oleh surat sopo sing duwe mobil kan kula ra wong mriku. Begitu kula mulai Gus dendane Gus masa Allah dendane. Salammu montormu apik aku pengen nyacak. Kecepatan 80 ya 80 enggak boleh lebih. Kecepatan 100 ya harus 100. Nek kecepatan 250 ya kudu 250. Medun, ya sesuk karek nrimo dendone niku. Lah niku kadang dadi dendone niku luwe akeh timbang regane kendaraan. Parkir bayare luwe larang. Dadi regane mobil niku murah. Teng Eropa, teng Jerman niku murah. Sing teng mriki regane 3 miliar niku teng mriki paling 500 juta. Cara duit mriku, tapi parkir bayar. Regane parkir niku luwe larang timbang regane motor. Pajeke larang, mlebu mall larang, melanggar lampu merah. Kakek semene iki, sampean gare kok semene iki. Iku wis didenda. Tetapi regane ono nek sak meter regane pira, nek sekilan regane pira, ngoten. Nah ora iso mbantah wong rekamane wonten kok. Nah mulo teng mriki niku enak nek ono masalah karo polisi sing rukun to, Pak. Kekeluargaan. Kekeluargaan. Kulo enak, kulo sing ngrasakno dadi menungso. Tok wawur karo tanggane udah dah kekeluargaan aja, dah kekeluargaan aja. Sebab napa wong Indonesia niku nek wis kena hukum, niku seje, mbok keliru kaya napa kalau belum masuk hukum, isih iso rukun. Tapi nek wis saling hukum menghukum, mbok tekan kiamat iki lho ora rukun. Padahal kadang ngono ku putune seneng padha seneng. Lho, Indonesia kita masih ngerasa enak urip dadi wong Indonesia. Lha ora usah nyontoh to. Kula nate ngeterno wong Indonesia nih teng Jepang. Begitu mulai king Jepang, wah kae hebat dadi wong Jepang. Jam 5 wis nyambut gawe. Engko jam 6 jam 5 mulai pantes negaranya bagus. Lah kok ngono, wong sing Jepang pengin kaya wong Indonesia. Jam 7 gek tangi. Bareng urung ngeterno anak sekolah jam 8:30 saya sempet ngedusi manu lagi jam 9 ngantor lho ini kok yang pengen ngoyong Indo Indonesia. Nah terus ada peraturan mana itu Jogja lucu peraturan awal per detik, jadi sekian detik lampu merah ini misalnya peranu 20 detik ini aku lagi nyontoh Eropa. Eropa ini aku mangane podo. Mula per detik iku entek pira kendaraan yang lewat iku iso diitung. Ha teng ngen kula teng Jogja niku telu. Ana sing mangan sego, ana sing mangan suket. Wonten sing mangan bensin, ne sing mangan bensin nggih. Ha sing mangan sego becak. Sing mangan suket andong, dukar. Ya. Kiri-kiri. Ini negara rinda. Lemula negara ini cara ngaturnya itu mesti kita pikir dan itu semua harus lewat undang-undang. Oh juga gagah-gagahan. Kita kan kadang pengen gagah-gagahan. Kalau Jepang gagah titik, tutup pentil orang dikirim pabrik bal dulu kukut nih pabrik ban. Kalau Cina rada galak titik, dom orang dikirim pabrik kain tutup. Ini negara, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ini mengatur negara kayak ngatur perkawinan. Berat nih negara kita. Ono Freeport, mari kita nasionalisasi. Yo gagah. Tapi begitu Venezuela nasionalisasi minyak, langsung investor pergi. Bareng investor lunga bangkrut saiki Venezuela jadi negara paling miskin gagahe mek rong tahun niku padha karo sugih dodol warisan. Lunga ini lho. Jadi pulau kita ini ya Allah, iya tiba-tiba bahas negara kaya bahas urusan RT RW, urusan RT RW perkara. Tiba-tiba negara tidak adil. Radiline endi to? Wong kowe iki ora tau kenek apa-apa. Wong pengadilan ya wis ngono iko. Nah ini yang kadang hari ini apa yang salah dan itu pasti ada yang menyalahkan. Ora ono benere wong. Mila malam hari ini menjadi bagus upaya-upaya seperti ini. Wau teng Semarang esok perdamaian. Lho perdamaian ngono ya sapa sing biayai? Nek ora negara. Nah, terus sekarang itu tidak boleh dibiayai oleh negara. Nah, yang nanggung perdamaian ini siapa? Oh, sebakul telo yang nanggung. Tidak mungkin itu. Negara yang nanggung. Ketika pengen kebersamaan, ya negara ngetokno duit. Nah, negara ngetokno duit malah dilokno. Nah, yang ngetokno siapa? Ini kampanye. Kampanye apa? Ya iya, kampanye perdamaian. Ini negara. Dimanapun negara begitu. Meskipun di sini misalnya Pak Bupati pengen bikin kampanye perdamaian seluruh masyarakat Kudus, APBD lho Kang. Mosok jaluk jarum. Iya nek dikei, nek ora. Ayo tekan sak lawase ora ono kampanye perdamaian. Lho ngono. Lah mulo selawatan ini ya penting. Selawatan ini ndonga supaya adem. Lah sing jaluk donga sapa? Pak polisi, Pak bupati, celuk rene lungo-lungo cetung-cetung selawatan. Ya masih selawatan ya ora padha niki. Ana sing mengoleh kebagian tung ngono tok ya eneng lho. Ya rasa protes mene sing mburi niku ana sing mentung ngono tok ya ana. Sing nang kene mau kebagian lengkap kabeh suarane metu. Sing iki ana sing kebagian pit, ana sing mentung ngono tok. Tiloknya karo koncone lho kok uripmu ora berguna tenan sak umurmu kok metung tok. Ya ora oleh mutung. Lha iki opo yo jenengan sak kirone sang mene niki mutukane padha. Ya mboten padha. Tapi menghasilkan kebersamaan padha sampean iki ora padha. Ning kene iki ana sing sugih, ana sing mlarat, ana sing mikir sesuk bayar listrik, ana sing kredit katok yo urung rampung. Tapi demi bangsa dan negara kita kumpul bersama njaluk ning Gusti Allah minta perdamaian di negeri ini untuk anak cucu kita ke depan. Ini sampai diwangi lungguh dorong. Allah la suwene yo. Ini lho jane wong donga kok. Kita ini kan sedang berdoa barbar ya Allah. Wong donga kok menyang kudone yo akeh. Ya udan ya apa wis biasa mawon sampean nek ndonga iki lho ora kukur-kukur nek pas ndonga ngopo to kok pengin kukur-kukur ya Allah ya padha ya ketri ya pengin ndonga ya Allah bismillahirrahmanirrahim lho ini kan indah kalau ini terus di setiap malam di setiap ono sing ndonga ngene. Insyaallah, makarallahu wallahu khairul makirin. Niat jahat itu akan hilang. Yin yang jarane wong kono. Entute iblis sing bagiane entek karo wong selawatane lunga meneh. Ngentut meneh esuk lunga meneh. Angger ngentut dipadangi selawatan. Lah nek Kanjeng Nabi rawuh selawatan kene ya ambune entuk demit ya ilang. Lha niku lho. Mula teng Mekah niku wis rapate ana demit soalnya wonten Kanjeng Nabi lah mulu Kanjeng Nabi ditahu di mriki di selawatan. Ya dhewe ra weruh, ha dhewe weruh ra sida selawatan. Ubruk Nabi kabeh. Untung ra weruh. Nek weruh kiai wis royo, ana meneh weruh Nabi. Ora sampean aku mlayu dhisik tak buwak miku. Ora selawatan lah kok weruh Kanjeng Nabi rawuh lho. Eh tak buwak iki. Tali lo sampai tak tiyel muni wong arep tak play lak rakut ngene Nabi wis ono to. Ngene kan untung ade ra ro. Cuman setan kan ro. Wah Nabi teko lunga. jemene karo nabi wong karo sahabat nabi we mlayu setan. Sayyidina Umar. Setan agar krungu Sayyidina Umar prenci ngono. Sayyidina Umar sampean we petu Sayyidina Umar mesti mlayu. Wong nek maca Quran medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sayyidina Umar. Mula sampai mati nih Sayyidina Umar nih Sayyidina Ali pengen muping kuburan nih. Tenung kok galak nih kini mati takoni malaikat mungkar nakir jawab opo. Tapi mau podo kramate seto di kuping malaikat mungkar nakir sopan assalamualaikum salam. Nopo jeng takok takok opo. Ya maro buka ya Allah. Nopo meneh kuniku mawon. Lha iku lagi karo sahabat to meneh karo nabi mulu selawatan ini mengusir entuk te setan sing demit-demit sing ganggu umat iki. Ini huwa-huwa iki mesti setan ora ana. Huwa niku sing ngawiti ku iblis kok. Wong nek senengane gawe huwa iki mesti sik ana ambu iblis iku sik ana. Soale sing nglatihan huwa pertama niku iblis. Kandhani jare kowe nek jiku wah iku Kang Adam uripmu abadi ora iso mati. Nah, Nabi Adam ya kena hoa. Hoa kiri ho. Medun bumi. Medun rene lah kok iso ten Nabi Adam donga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dadi sampeyan nek kepengin bebas teko entut hoa iblis iku diwaca. Mulang biyen nanggur salat mesti Rabbana Rabbana Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wah anak putu nebis agar kerungu niku melayu melayu iki maneh kira-kira. Nah, saya ini mulai biar arep sholat ini robana dolamna supaya pas Allahu Akbar ora diparani anak putu nih iblis. Nah, saya ini ngono raole mulai iblis mlebu nang jero kon sholat. Akhirnya nih bar sholat alo alo wuh sholat murasa opo takbir mu ngini ngini. Dari lah mulai ngini ini penting. Sholawatan ini penting untuk apa? Untuk iblis itu kudu disingkir nalon-nalon. Jadi mau negara ini ngopo tuh kalau tercetang cetung lho ini solawatan dul ini solawatan itu menghasilkan resonansi waibia. Nah kono yang menghasilkan resonansi waibia dengan iblis itu apa mana iblis yang mudah lanyar nih kisah ini iblis mudah lanyar ini yang nganggu Bapak Izzat dikala umriyan na'um dengan kemuliaanmu tak sesat memenuhi ya Allah jadi ya Allah melu hati-hati ini sampai harus ada keapian kok bisa nyasar itu berarti iblis kalau iblis ini ganggu-ganggu keelekan saya itu harus paham kiai kalau ditekani waktu itu rambutnya abang atau cekak ini mesti hafal oh iblis ngono dong mulai di modelannya harus yang teko ujul babi api gitu ngeroknya apa ngeroknya doa senyumnya apa cocok ini ngono padahal asli ini pacaran bareng itu ampun doa itu mula sani, wong kan mateni wong mesti mau bisa apa lo mateni wong welek mula ceritani keapian apa ini ya ini ada wong bisa nyekeli Quran sunnah kanti konsekuen itu apa nah siapa gue? Ya gue haliannya gue, wah itu ahlul bid'ah akhirnya begitu dikandani itu dikeperuk ya kan lo ya ini ini cakap kan elek wong saya ini mau tapi ini dicekeli apa? Gelem negara Indonesia bah bubarno mo ora iso negara ape waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arufu ape mo KI negara beda negara ini sak liyane negara khilafah idul ini salah ora cocok karo Quran nentang nabi demokrasi salah langsung bengok kabeh lewat dua ini bodoh ngono. Solawatan langsung elek orang-orang gelap mau solawatan ini apa tapi begitu diceritani ini kono apa kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilaya aku ini podo menungso orang bedore ini mengoleh wahyu lahir begitu diceritani ngono menungso podo berarti nabi kira itu dilem-lem wih wanta Samson nanta Badrun ih hulu berlebihan musyrik nah, mulai saat ini kira diceritani elek uang mau tapi ini ceritani apa iso tadi ya elek ini gini sing kedok hati-hati yo ini barang anyar ini ya ini mulung pun ewes ngono terus iblis pensiun istirahat libur sih libur sebenarnya ini kalau iblis ngopo libur bisa perlu tak budo tuan ngono budo awak edwi bisa pray mulai sampai ini resonansi itu penting nih azan lo cuma ngasih ka kaset ngaji lo cuma ngasih ka kaset jadi resonansi suara nih menungso sing nyebut kalimat Gusti Allah menghasilkan energi untuk menyingkirkan entutip iblis mulai yang memang cuma ngger masjid azan kaset azan kaset saya ini ngaji kaset malaikat tilik mau ngaji gelek irahe ning ndi iki sing ngaji begitu ono gempa bumi Allah Akbar Allah Akbar halah rasa diurusi iku kaset lha iki mulai ana nama lho ono bocah cilik ngono kok kena sawan ngono dikalungi dikalungi ngene iki tulisi auzubillahi minasyaitan Nirogi ngulungo resonansi ini yang menghasilkan medan magnet ini menghasilkan mulu ada jenengan raja ada jenengan itu dungo nah, mulu orang ini dungo ini iblis ya mingkir orang kena energi ini menungso mulu ada orang kena izin di dunga ini raiso melebu dungo ini lebuk lewat banyu belum banyu ini melebu nempel di seluruh aliran darah iblis yang manggol di aliran darah metu mulai iblis gedeng ana wong iso nyuwu mulai cekel ya lho padha azan itu menjaga dunia kenapa azan ini ra tau pe pedot mulai Islam iso bertahan jaga bumi orang azan ini ra tau pedot energi ini lah azan ini sing ra tau pedot disambung karo tawaf sing ra tau leren jadi Islam ini duwe energi yang tidak pernah putus jenengi adhan karo wong to wong tawaf terus ono ni nah ada pikir nyumbang apa ono lho apa yang sudah dikerjakan oleh para pendahulu sing digawe karo Gusti Allah sing diterusno kali para nabi untuk itu menjaga dunia ini apa tawaf muter terus maka sampai biyen sampai saiki iki tetap dadi inna awwala baiti wudi alinasi lalladzi bibakata mubarok tetap dadi Makkah mubarok ora tau leret iku muter terus terus iki wong nyebut kalimat Gusti Allah ora tau leren lah dhewe iki leret nyumbang bendina apa untuk ikut menjaga siklus ini ada apa? Mula biar ada yang pon, wage, kliwon lagi orang tahu leren nah kudus insya Allah benar-benar ada yang mau sholat sholat watur gentenan ada zakhir mania ada seker mania ada ini apa jenisnya? Al-Mubarok kok kaya jenang? Ini kita singgah di bahasa apangnya kita? Ya, ini bang ya suara ada wapik gitu. Ini jempol luruh nih ini tak singgilai lah ini Raisa lah adewi melok lunggu menghasilkan energi mau ngaji mau menteng ini mau ngaji medan magnetnya bergerak lah adewi ini melok nyumbang perdamaian iblis lunggu insya Allah ini huwak-huwak ini leren soalnya sebagian huwak ini tadi huwak-huwak dunia caranya menjaga kembalikan ke prinsip dasar kehidupan kita jaga energinya ini mula bambai dewe itu bian anaknya mengkaru Quran apa ya Quran apa ya sholawat soalnya apa ya sholawat itu ya orang main-main lho kak Gusti Allah ya sholawat di sini ngongkon sih Gusti Allah ngakon itu lah sholawat Gusti Allah ngongkon sholat atau sholat Gusti Allah ngongkon haji apa? Gusti Allah haji buatan. Tapi Gusti Allah ngongkon sholawat ini sholawat di sini inna Allah malaika tahu yusalluna ala nabi ya ayyalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Lah, salat iku ora sah nek ora maca salat. Selawat. Lho dadi selawat iki menghantarkan kita kepada Allah. Awak donga sampeyan akhire iki nek ora selawat, ora munggah. Mula sampeyan selawat sing serius. Soale nasibe wong sakmene akhire tergantung sampeyan iki munggahno serius apa ora. Khudur apa ora atine. Mula masih utung trimo. Mula tak jaluk bocah-bocah sing selawatan ngene iki nggih. Ojo nameng lambe tok ati dicacak selawatan. Nek Gusti Allah selawati berarti sak donya selawatan. Sampeyan lak lumtau nyacak. Sampeyan kan selawatan terus ning ngarepe menungso. Dadi sampeyan luwih yakin nek selawati ku sing luwih ngerti nek selawati ku disenengi menungso. Kok Gusti Allah sesuk golek kali sing paling serem. Ojo ana penontone ya wis wong iki tok nantang tung ning pinggir kali sing paling serem. Kok sampeyan aja kaget ngene ana iwak mumbul. Aku wis ngalami. Wis tahu aku mulaku ngandel tenan karo selawat. Nek sampeyan wis tahu nyacak dulu. Golek panggonan sing paling serem teng Kudus. Sing ra ene wong. Nah sampeyan tapo. Marhaban ya Nurul Aini marhaban. Sampeyan nyebut Kanjeng Nabi. Iki umate Nabi ono sing iwak ono mulak teko. Blu marhaban. Ono jodi. Ku nopo gitu cuyu. Yo ngene lho payu gendeng sampean. Ku jodi. Engko lak atine sampean tatak nek maca selawat iki. Manjing ini nek maca selawat. Lah iku kok munggah ono. Sampean kadang nek selawat ono emosine barang. Sone elek lu emosi. Wajo selawatan lan urusan nih kalau son ini namanya gue nyeneng nyeneng nanti. Apa nojo kaget gue nih selawatan terus metu rambutnya diwu tu. Wis tahu tak tak tak itu tak belum tahu nyaca itu sama. Incobo yo. Oh jadi ngarep sih nungso. Dicacak tenan nih selawatan itu jadi. Cacak coba yo. Tempu dije gonceng atau sawar mulut tempu tu sih. Nengah masih nonton main terbangan ya loh, tangkulo dino. Engkau lah resonansi tunge sampean itu menghasilkan medan energi yang tidak akan pernah hilang, hanya berubah bentuk mulut tukang gamelan lawas ni. Kadang wonge wis ora ono, ni ngerti ni tengah wonge ono suara. Sampai ngono ya, ana tungono swara, gamelan biyen iso di apa? Dijadikan satu pengalaman keagamaan. Nah, sampeyan iki nasibe wong semene akeh sing gondol dungane Pak Kapolres iki sampeyan. Soale donga iki nek ora diwacana selawat ora munggah. Salat iki nek ora diwacana selawat ora munggah. Lah mulo selawat niku penting. Mulo kula kadang nek ndelok bocah selawat karo setengah ngantuk pengen tak balang sendal. Nasib wong semene akeh nak sampean sing nentokno. Eh malah aja ngono yo. Aku ngaji apa-apa sampean iki yang menentukan. Kula sesuk tulung Pak Bupati padeske nggon sing paling serem niki, nggo almu bareng. Kon selawatan ning kono. Nek ora ning Kudus tak golekno nggon sing paling serem kula duwe nggon. Wes apa ning kuburan apa ning. Apa nggih kuburan sing ra ning wong sing kira-kira 5 kilo teko menungso. Dadi ku nek metu aja mlayu. Lah Abdul Qadir Islame taun ning ngecek ono tentan apa ora. Metu kok. He sing haram halal. Bawalan sendal. Wing. Sampeyan ngaru tau nyacak nek salat iku pancen menghasilkan energi nggo menggerakkan dunia. Ora tau cacak yo. Terbange wis kuwe aja salin iku lak menghasilkan kuwi sampeyan ora ono sesuk ketika jadi medan energi sampeyan ora ono energinya cuman berubah bentuk. Barange ra ono ning swarane kok lak ono. Duh. Duh tandur-tandur endi iki. Paling 100 tahun ngarep iki. Anak putune dhewe kerungu gile ndine. Kaya gamelan-gamelan lawas sing sing ditirakati niku. Wonge wis ora ana, ning suarane kadang metu teng awengi. Aman kula niku tau teng Masjid Demak niku. Lu sampe tangi niku gara-gara kok ana wong nabuh gamelan rancak kok ngene. Tak gole muter sak masjid Demak. Krungu suarane ning ra ono rupane. Ngene endi ngene. Oh, berarti iki biyen ning kene Mbah Kalimayang ning kene. Barange ra ono. Kula wong pitu niku krungu kabeh piye iki? Oh, berarti awake dhewe iki disambut ngono to. Nah, sampeyan lek ora tau nyacak yo. Nyacak entar yo. Kula pengin sampeyan kok nyacak mbuneli lho iki. Nggih, kula wis tau ijen ning ora nganggo alat musik, selawatan dhewe niku. Wis tau lho. Iwak mudung plung pertama niku iwak ya kula rawati bareng wiwih metu. Oh, niku yo yo grogi lho. Yo grogi. Bahasa Mas Ari niku nyadak niku hulu tekan hilir Kali Brantas niku 3 tahun to kok. Maca surat Kahfi. Kabeh ngono niku Sunan Kalijaga 3 tahun. Saridin ning dhuwur wit klapa niku 3 tahun. Maca Allahu Akbar niku lho bubar niku. Makanya begitu yakin Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar, Allah Maha Besar mencolok niku ndase digelet sik-sik niku. Perok ku jarine sing mau mati Saridin. Parane kok tengel-tengel lho. Kok ngono, Din? Ayo kudu yakin sik lak cacat tenan apa ora Gusti Allah iki. Begitu prok ora mati, oh yakin ana tenan Gusti Allah. Pun kula asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kabeh liyane do nyacak. Sunan Geseng ya Hayyu ya Qayyum. Cacak ning pinggir kali, ini pinggir hutan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu begitu hutan kau kobong teko. Hel, ora bakal kobong. Ya Hayyu ya banyune lek apa genine lewat. Cuman gosong. Lah niku ora mati akhirnya jenenge Sunan Geseng. Sampeyan iso nyacak sajane ngene. Wong ngono ril sepur. Nyacak nang. 3 tahun yang sanding kono la haula wala quwata illa billah la haula. Oke, itu tahun ketiga kok wis manjing sepur lewat ini. Wis la haula wala quwata illa billah. Niku nek sampean tek manjing wis to, mandek-mandek sepur. Sak gara-garane mbuban kempes mbok napa kae mandek. Tapi nek sampean ruh yakin gege ketabrak nang mlayu. Kabeh duwe kok. Kanjeng Nabi ajeng hijrah teng gua anu gua sur niku ya ngono wajalna mimpaini ajeng satu wa min khulun satu yura kita kok piye amin yakin Sayyidina Khalid bin Walid itu perang Yarmu mlayu diuber di pedang ora apa lali perang ning golek iku pluke niku. Nah begitu rampung lu sampe ning lali perang ning golek iku pluk. Oh, aku yakin nek perang iki menang soal aku nggowo rambutin Nabi tak cancang nih pucuk itu blokku gitu lho kan jika Nabi ini tak potong kan dibagi lho sahabat Abu Ubaidah biasanya sing bagi gitu nih dan gini saya Dina Khalid itu dicencang kuncungnya nih topi perangnya nih mula begitu perang topi ini ucul mulanya boleh ini lho lho jalan ini musyrik ya ura wong Nabi ya rambutin Nabi lho sih kaya ini deh. Pengadil ini zaman ini kadang kira pada nyacau, nyacau itu terbang di asma yang tenang lah ini di wajah. Pitung dino pitung bengi ojo mudun, kondur sing pak kor daerah sing paling serem lah. Daerah pitung dino pitung bengi ojo 80 dino, karo tirakat, karo poso, syukur syukur karo mojo dalail, waduh, awan dalail bengi nerbang. Engko lah terbangi sampean mbak, angger uang kerungu lah, dodone kaya ampek. Saking betapa solawati mancing. Ada yang menurut tahu mana? Ada halan, halan, singgung mana ya? Halan, halan, assalamun, assalamiran. Mana? Lakini ada jalan, halalah, halan. Ini pada ngantuk ya. Tapi ini menghasilkan energi yang kuat mesti tangin ini Alhamdulillah. Lalu ini baru dicacak. Bu ibu yang seneng ya karo anak itu bab nopo. Mesti nyacak toh mati pas ngelahir nglairno mulo bapak iki ra patek karo anak ora tau nyacau. Bapak iki enak tok ora melok meteng melok apa bareng anu udut ini mah. Mulo ibu-ibu nek karo anak, oh masyaallah. Mulo ana ibu-ibu jenenge ribut perkara anak sing siji wae tak bagi loro. Nek ibu ora pala wis kaya ono kono mbang anakku kok patene lho. Ini semua mengalami yang namanya experience of religion, pengalaman keagamaan, cacaan menunduk. Ya, harus cek rotok guru didik pun. Oh, lu ini angguan. Joko ngono lu anggap guru John. Sama harus ngerubah hati nih uang, sama Dewi udah tahu nyata. Selawatan ini resonansinya kita bikin. Ngoleh, itu dituturi malah tulanan handphone ae. Wah, mari ra serius balas. Wong dituturi nang malah tulanan handphone. Piye? Ah, ya karepe ngene, bocah nyaran ngene. Oh sakmene dituturi ngrungokno lah sing selawatan dituturi malah tulanan handphone. Jono, nggak tuturi sembilan itu. Kenapa? Ini situasinya tambah sulit, merasa lesu. Ini rawak Dewi Sopo dengan nuturi. Sampai ini menentukan nasib sekian banyak orang. Dungane Pak Polisi semoga nolnya menroro. Jadi selawatan itu bukan ritual undangan nonor ini orang punya kewajiban zaman muda nonono mulai Pak Bupati ini kabel mau bisa selawatan lebongso ini butuh sampean ini butuh kita semua tergantung sampean ini dipikir kucol mula enggak itu ya no uang no nah orang bisa ya rapopo rawani ini rapopo bangane petuk demi tenanan melayu ning ora. Wis suarane digawe sing apik mendayu-dayu ngono ae. Oh. Sampeyan ngalah, tukang kendang lho. Ono sing sampe poso, tai kendange yo anggen dikiluk tung ngene celeng moro. Lho karena apa? Bangun resonansinya pakai simal. Dituluk tung sing ngrungokno langsung lali opo-opo iku ono. Sampeyan urung duwe to. Terbang ini ditutung sampai orangnya langsung marah apa orang duit sampai yang itu banyak wangi ini ada kendang ditutung langsung ngerungok ini langsung lalu dari ini urut kangguri kok langsung ini lalu duit orang sampai yang ini orang duit gamelannya jadi Sunan Kudus begitu ditutung ini orang sak Jawa langsung ini kayak pergi orang duit sampai yang jadi corone baterai itu dorong setrume gawi yo menurut gawi yo gawi itu cukup orang gawi ya gawi lu zaman gampang sulit tok ini ya ini India yo ini harus ditirakati ular yang ini ular ini harus ditirakati sulit ini harus ditirakati sampai mau jadi capek sebenarnya ular. Jadi kabeh itu butuh instalasi uluhiyah. Encarane piye lho niku? Pas gawe terbang iki poso sitok-sitok. Ditirakati gawe tasbih iku sak pentol iku Asmaul Husna iki ya Allah ping 1, ya Rahman ya Rahim ping 1. Begitu sampean ana wong lara sampluk demite mlayu. Lha iku mulo keris iku kuat, akeh iku kuat soalnya instalasi yang ada di dalamnya terhubung karo instalasi uluhiyah. Corone ngono terhubung karo server iki Gusti Allah. Yo. Ayo lho. Ini penting. Mulai saat ini iki masalah semakin berat soalnya rata-rata wis ora ono hubungane karo server iki Gusti Allah. Lah terhubung wali server e ono kabeh. Wong le download suwe. Sunan Kalijaga download 3 tahun, Syekh Abdul Qadir download 20 tahun. Ade download ora tau kok. Mula ora duwe wifi, ora duwe program. Angger jak download ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Turu. Lha ngene ora duwe sampean kene iso ngakses program. Nek cara program komputer .co.id, nek cara wong biyen ila ruhi ila hadro Hadrati mulo hadoro iku penting lah ruhi. Hadrati Syabdil Qadir. Ana ra iso ngono ya wis golek wifi gratisan. Anggone kiai teko barokah barokah barokah ora apa. Ini kan sebuah mekanisme uluhiyah. Sistem religius yang dibangun kali para ulama. Dadi ora kok kekuatane kene nglambe, tapi masuk enggak di mekanisme sebuah siklus bersama. Lha mulo karo mbambahi dhewe supaya kabeh wong terhubung, iki diajari ngakses wa ila jami'il muslimin awal muslimat sabari ila ruhi ila hadrati wali-wali lagi wa ila jami'il muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat nakhusu khususun ila ruhi wa jasati wa dul muryana. Lu akhirnya wong Islam sing lagi dadu begitu kena wa ila jami'il muslimin awal muslimat oleh sinyal deh. Ya mbok-mbok hati ini urip nyantol sadar dari itu nek wong Islam nak wonten niku. Belum mulai nek wong Islam niku enak, nek paling kok ribut apa Fatihah kok ditumbung sak donya apa tutup? Ya tutup. Jane Fatihah wong tinju ya tutup. Tinju disuting wong siji unggah no satelit dibagi wong sak donya. Mula nek ana iku jenenge siaran langsung bagiane padha. Nono orang andel ngono kuwi berarti ra di TV ngono to. Lah iki lho metane. Lah awak dhewe iki terusane para wali kok sampean ning Kudus nerusno Sunan Kudus ning Demak nerusno Sunan Kali Jawa. Nek NU nerusno wali songo. Lah lakone wali ayo dicontoh ra ketang setitik. Ini arep nambani hati ini wong ini wong limo terserah sampai milih henti moco Quran ngenangan dan sama nane besok pasti nanggung dikir wengi ingkang su suwe wong kang soleh kumpul lo nah ini gila dalam rangka ngumpuli wong soleh bose wong soleh itu Kanjeng Nabi mulai sholawatan sholat lo ngilakonono nih sampean kuat nih ora kuat ya wis nanggung sing ngendi wetengi lo ingkang lu luwe ya karek milih cok lah iki dalam rangka membangun resonansi uluhiyah batininya. Nah sampean sing noto ya mulo udan aja dipikir wong udan kok dipikir meneng ngene tung tung tung insyaallah nek lha nene wong napa mimbari nabi wis ditinggal nabi nangis kok. Mimbar sing dipanciki nabi iki lho begitu nabi ganti mimbar nang masjid ana swara nangis. Ternyata tangisane mimbar sebab nabi lewis kadung online rono tekan ngisor. Mula wong biyen lewis kadung online ning dhuwur watu watune kroak. Lah saiki wong online ora tekan ngisor tekan bathuk tok kadang bathuke kro. Pesujutan iki kroak, sila ning kroak. Kenapa ndak kuat menahan resonansi uluhiyah kira kuat waktu tetep keruan misalnya ini masuk konong ini bisa tadi gosong ini dia sembuh aneh ya mungkin ini gila tau lalu lu mulai kita ini rakyatan sak kecap rong kecap ya nyumun dengan Gusti Allah dibarengi kalau cah solawatan munggah. Ya tadi ini kira sampai nih rakuat terus gule anu mawon, wah ini gratisan, monggo tenggini makamnya jeng sunanku, utus temuriku ilah ruhi ilah hadrot ini orang gelem rono teko ngomah we bibarokati, sing medeni gule bibarokati kiai ini bibarokati dianggap online data offline mulu kiai rai tuh turu kira oleh usai ki santri ki beling. Oyo kula ana barokate Gus Muafik dadi kula turu. Ya karepe ya online dadane offline. Mencret ya tekan esuk. Jadi ini negara ini sedang apa membutuhkan kita untuk selalu melek ndongakno. Online rono ra kuat ya wis ngakses program. Mula ya ila ruhi ila hadrati sampean ngakses programe sinten Habib Ali. Loh ana sing ngakses programe Syekh Dibai, ana sing ngakses programe Syekh berjinji ana sing akses programe Syekh Abdul Qadir Manakiban. Lha nek ngene kabeh lak donya ning wayem. Nggih. Mula kita panjenengan sedaya mugi-mugi dalem iki sing dipun lampahi, sing dipun dongani sasi didongaaken muga-muga dipun rindani Allah Subhanahu wa taala, bangsane dhewe dados bangsa sing sae, negarane dhewe negara sae, anak-anak turun kita anak-anak turun ingkang sae, diwarisi negara ingkang sae. Al-Fatihah. Surahul Ladin Anamta Alaihim Wali Ma'bub Ali Qaladolin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enteni sing dungo sing sepuhin. Mauidho Hasanah. Semoga pesan religius beliau dapat kita wujudkan dalam kehidupan nyata untuk menggapai kehidupan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Ma'sum Ahmad. Disilakan. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.